الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد Pada pertemuan yang lalu dari kitab Al-Munakhalah An-Nuniyah telah kita sebutkan jenis-jenis dari wanita yang diharamkan oleh seorang laki-laki untuk menikahinya, dan disebutkan oleh Al-Mu'allif Hafizahullah Ta'ala tanpa membagi dari jenis-jenis wanita-wanita tersebut, al-muharramat. Dan para ulama di dalam kitab-kitab fikih, mereka membagi wanita-wanita yang muharramat, yang diharamkan oleh seorang laki-laki untuk menikahi mereka, secara garis besar. Keadaan wanita al-muharramat tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, muharramatun ilal abad. Diharamkan wanita-wanita yang diharamkan selama-lamanya. Dan yang kedua, muharramatun ila amad. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu tertentu dan tidak bersifat selama-lamanya. Ini merupakan garis besar dari jenis wanita yang al-muharramat. Adapun al-muharramat ilal abad, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi yang sifatnya selama-lamanya, terbagi menjadi lima bahagian. Yang pertama, al-muharramat bil-ihtiram. Wanita-wanita yang diharamkan karena mereka dimuliakan, dihormati. Yang kedua, al-muharramat bil-li'an. Wanita-wanita yang diharamkan karena terjadi li'an. Yang ketiga, al-muharramat bin nasab. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena ada nasab keturunan. Dari sisi nasab keturunan. Yang keempat, al-muharramat bin rada'ah. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena ada hubungan persusuan. Yang kelima, al-muharramat bil-musaharah. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan tali pernikahan. Kelima jenis ini yang diharamkan dan sifat haramnya selama-lamanya, tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Yang pertama, al-muharramat bil-ihtiram. Yang diharamkan karena mereka dihormati, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, terkhusus mereka. Karena Allah azza wajal telah menjadikan mereka sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ummahatul mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan mereka adalah ibu-ibunya kaum mukminin seluruhnya. Sehingga tidak diperbolehkan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, status mereka sebagai istri Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka mereka termasuk dari kalangan ummahatul mukminin. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari kalangan para sahabat untuk menikahi mereka. Nah, karena mereka dihormati dan mereka dimuliakan. Yang kedua, al-muharramat bil-li'an. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena terjadi li'an. Saling laknat-melaknat. Al-mula'anah. Apabila ada seorang suami istri, suami ini menuduh istrinya melakukan perbuatan mesum, ya, dan dia memiliki bukti-bukti. Nah, sementara dari pihak sang istri mengingkari itu, tidak benar, saya tidak melakukan yang demikian, itu dusta, itu fitnah. Yang satunya bersaksi, demi Allah saya melihatnya, demi Allah saya tidak berdusta. Tidak mungkin di antara mereka berdua, melainkan salah satunya ada yang berdusta. Maka dalam hal ini disyariatkan bagi mereka untuk saling melaknat. Bahwa laknat Allah subhanahu wa ta'ala ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta dalam hal ini. Maka apabila mereka saling laknat-melaknat, maka yang terjadi adalah al-fasakh. Terpisah dan tidak diperbolehkan untuk dipertemukan kembali. Dan suaminya yang tadi status sebagai suami terlepas dan tidak diperbolehkan lagi bagi dia untuk menikahi wanita tersebut apabila telah terjadi al-mula'anah dan sifatnya abadiyah selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Yang ketiga, al-muharramat bin nasab. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan nasab, keturunan. Itulah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau ini. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ummahatukum, al-um, ibu dan seterusnya ke atas. Ibu, nenek, ya, dan terus ke atas. Wabanatukum, dan al-binti, anak, dan seterusnya ke bawah, anak, cucu, ya, dan seterusnya. Wal-ukhtu wa akhawatukum, saudara-saudara, perempuan, apakah itu sekandung, ataukah sebapak, ataukah seibu, yang jelas ada hubungan persaudaraan, maka tidak diperbolehkan. Wa ammatukum, al-amma, bibi dari ayah, juga tidak diperbolehkan. Atau saudara perempuannya, kakek, juga termasuk amma. Wal khalah, khalah, bibi dari ibu, ya, ataukah saudara perempuannya ibu. Nah, juga tidak diperbolehkan. Wa banatul akhi, dan anak-anak perempuannya al-akh, saudara laki-laki kita, apakah itu sekandung ataukah sebapak ataukah seibu, anaknya, anak perempuannya, tidak diperbolehkan sebab statusnya sebagai keponakan, ya, dan tidak diperbolehkan karena termasuk wanita yang diharamkan bagi kita untuk dinikahi. Wa banatul ukhti, dan banatul ukhti, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kita, apakah sekandung, sebapak ataukah seibu. Ketujuh, wanita ini yang dari jenis ini diharamkan bagi kita untuk menikahinya. Sebabkan karena ketujuh tersebut termasuk di antara al-muharramat bin nasab, yang diharamkan karena an-nasab, ya, nasab keturunan. Kemudian yang keempat, al-muharramat bir-radha'ah, yang diharamkan dari wanita-wanita untuk dinikahi adalah wanita-wanita yang menyebabkan menjadi mahram kita disebabkan karena adanya persusuan. Kalau misalnya si A disusui oleh seorang wanita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yahrumu minar radha'ah kama yahrumu minan nasab. Telah menjadi haram mahram disebabkan karena persusuan, ya, sebagaimana diharamkannya dalam hal nasab keturunan. Sehingga apabila si A, ya, yakni disusui oleh seorang wanita, maka wanita ini dari 7 jenis nasab keturunan yang telah sebutkan tadi termasuk mahramnya yang disusui. Termasuk mahramnya yang disusui. Jadi kalau misalnya ada seorang anak, anak ini menyusu kepada si fulana. Anak ini menyusu kepada si fulana. Maka 7 cabang yang disebutkan dari wanita-wanita yang diharamkan secara nasab seluruhnya adalah mahram bagi laki-laki yang disusui tersebut. Anak kecil yang disusui tersebut. Misalnya ibu dari fulana yang menyusui. Itu adalah mahram bagi yang disusui, bagi anak tersebut. Ya, karena itu adalah apanya, ikhwan? Jadi apanya? Hah? Ibu fulana menjadi apa bagi anak ini? Hah? Malakum ya, ikhwan. Kalau fulana menjadi ibunya dia, iya kan? Fulana ini yang menyusui anak kecil tersebut. Anggaplah B. B yang menyusui, A yang disusui. Anak kecil A yang disusui, B yang menyusui anak tersebut. B seorang wanita. Maka A terhadap si B, hubungannya apa? Apanya? Ibu susunya. Ibunya si B, apanya? Hah? Neneknya, nenek susuannya. Nah, kemudian albint, anaknya B, ya, anak perempuannya si B juga mahram bagi dia karena statusnya sebagai saudara sesusuan. Naam. Semua anak si B. Demikian pula al-ukht, saudara perempuannya si B adalah mahram bagi anak tersebut, bagi si A, karena statusnya sebagai apanya? Bibi ya akhi Abu Bakar. Bibi. Naam. Karena saudara perempuannya si B, berarti dari si A bibinya. Wal amma, ya, bibinya si B. Berarti apanya anak susuan ini? Hah? Neneknya, ya kan? Nenek bibi begitulah. Naam. Al khalah demikian pula. Nenek bibi dari arah ibu si B. Wa bintul akh, keponakannya si B. Naam, demikian pula menjadi mahramnya karena statusnya sebagai apanya? Sepupunya, sepupu sesusuan. Naam, bintul akh dan bintul ukht. Ini semua adalah mahram bagi anak yang telah disusui oleh wanita tersebut. Jadi ketujuh cabang tersebut menjadi mahram bagi dia. Namun dari arah yang disusui, tidak ada kecuali yang disusui saja. Ya, tidak ada kecuali yang disusui saja. Saudara yang disusui tidak menjadi mahram bagi wanita yang menyusui tersebut. Nah, misalnya si A tadi punya banyak saudara, C, D, E, F, dan seterusnya. Maka C, D, E, F ini tidak menjadi anak susuan bagi, atau tidak menjadi mahram bagi si fulana yang menyusui si A. Yang menjadi mahram bagi dia hanya yang disusui saja, yaitu si A itu saja. Nah, jadi dari sini menjelaskan pada kita, apabila anak tersebut menyusu pada seorang wanita, maka dari arah wanita ini 7, yakni dari nasab keturunannya, seluruhnya adalah mahram bagi yang disusui, sedangkan yang disusui tersebut, yakni ibu tersebut yang menyusuinya, tidak memiliki mahram dari sesusuan kecuali yang dia susui saja. Naam. Kemudian yang terakhir, al-muharramat bil-musaharah. Ya, yang diharamkan disebabkan karena terjadinya akad pernikahan. Apabila terjadi akad pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Nah, maka bagi wanita ini yang telah dinikahi, mahram bagi dia suaminya, ya, dan mahram bagi dia usul dari suaminya. Usul dari suaminya maksudnya mertuanya. Usul itu ke atas. Bapak, ibu, dan seterusnya ke atas. Ya, usulnya. Bapak, ibu, kakek, nenek, yakni mertua. Nah, seluruhnya adalah mahram bagi wanita tersebut. Nah, yang kedua, furu' az-zauj. Ya, anak-anak dari suaminya. Seluruhnya adalah mahram bagi istrinya, ya, apabila terjadi akad, ya, hanya dengan terjadinya akad pernikahan, walaupun belum terjadi dukhul, ya. Kalau misalnya seorang laki-laki ini menikah dengan si wanita, terjadi akad pernikahan, maka dengan adanya ijab kabul dengan pernyataan qabil tu nikaha wa tazwija bil mahr madzkur, berarti telah resmi mereka berdua telah menjadi suami dan istri. Qadarullah, mungkin terjadi sesuatu, terjadi perceraian. Nah, terjadi perceraian. Walaupun belum terjadi dukhul, maka orang tua dari laki-laki tersebut, demikian pula anak-anaknya, sudah menjadi mahram bagi wanita ini. Walaupun belum terjadi dukhul. Ya. Cerai atau tidak cerai? Meninggal atau belum meninggal? Kalau misalnya suaminya telah meninggal, belum terjadi dukhul, tetap menjadi mahram bagi dia. Tetap menjadi mahram bagi dia, mertuanya, ya. Demikian pula anak-anak dari suaminya. Naam. Dengan sekedar akad. Ya, dengan sekedar akad. Dari sisi lain, sang suami, dengan terjadinya akad pernikahan tersebut hanya sekedar akad, maka usul dari istrinya adalah mahram bagi suaminya. Dalam hal ini ibunya istri, ya, mahram bagi dia, mertuanya. Neneknya istri, juga mahram bagi dia. Nah, dengan sekedar akdun nikah, akad pernikahan. Ah, tapi perbedaannya anaknya wanita tersebut, istilahnya rabibah. Nah, anaknya istrinya, ya, kalau misalnya terjadi pernikahan sang istri janda, iya kan? Nah, terjadi akad nikah, ya, lalu kemudian ketika terjadi akad pernikahan tersebut telah resmi mereka sebagai suami istri, belum sempat terjadi dukhul, belum bertubuh, maka mereka bercerai. Apakah anak dari istri tersebut menjadi mahram pula bagi suami ibunya? Tidak. Kecuali dengan syarat, apabila sudah terjadi dukhul. Apabila sudah terjadi dukhul. Sebab itu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. Ya. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. Naam. Dan rabibah-rabibah dari istri-istri kalian yang telah kalian dukhul terhadap mereka. Oleh karena itu, secara ringkas, bahwa terjadi al-muharramat, telah terjadi al-muharramat bil-musaharah, dengan akad pernikahan dari seorang wanita terhadap suaminya, dengan akad pernikahan, maka dari usul ayahnya, kakeknya, sang suami, semuanya menjadi mahram bagi dia. Anaknya, sang suami menjadi mahram bagi dia. Dari sisi suami terhadap istrinya, ibunya istrinya menjadi mahram bagi dia. Ini semua menjadi mahram hanya sekedar akdun nikah, akad pernikahan. Namun anak perempuannya, sang istri, akan menjadi mahram bagi dia apabila telah terjadi dukhul, apabila telah terjadi hubungan antara suami dan istri, maka anak istri tersebut ya menjadi haram ataukah menjadi mahram bagi laki-laki tersebut, disebabkan karena dia telah berkumpul dengan ibu dari anak tersebut. Bisa difaham ya? Naam, ini secara ringkas berkenaan tentang al-muharramat, wanita yang diharamkan untuk dinikahi yang sifatnya selama-lamanya. Adapun yang sifatnya al-mu'akkad, tertentu pada waktu tertentu, telah disebutkan di sini sebagian menggabung antara saudara perempuan, apabila dia telah menikahi seorang wanita, dia tidak boleh menikahi saudaranya hingga dia melepaskan diri dari saudaranya tersebut, apakah dengan cerai ataukah dengan meninggal, maka boleh dia menikahi saudaranya yang lain. Ataukah menggabung antara seorang wanita dengan bibinya. Nah, seorang wanita dengan bibinya atau dengan keponakannya juga tidak diperbolehkan, kecuali apabila wanita tersebut telah dia lepaskan, baru boleh dia menikahi al-khalah atau ka'ammah dari istri pertama yang tersebut. Demikian pula yang disebutkan di sini, menikah dengan batasan 4 istri. Dalam artian apabila dia telah menikahi 4 istri, maka dia tidak boleh lagi menikahi wanita yang lain sampai dia melepaskan ya salah satu di antara mereka, sehingga kurang dari 4, maka boleh dia mencari yang lain untuk mencukupi 4 dari istri-istrinya. Wallahu a'lamu bisawab. Ini secara ringkas berkenaan tentang ahkam al-muharramat ilal abadi wa ila al-amad. Naam. Terserah, terserah ya. Yang jelas syarat nanti sebenarnya akan kita sebutkan. Fadal. Syarat untuk dinyatakan bahwa ini adalah anak susuannya. Ya, yang pertama, susunya mesti dari susu manusia. Tak boleh susu kambing. Tak boleh susu sapi. Naam. Kalau itu, berarti ibu makan jadi sapi, apa? Ibu dari sapi. Naam. Jadi syarat yang pertama harus dari susu manusia. Naam. Ya. Syarat yang kedua nanti akan disebutkan perselisihan, bahwa diharuskan 5 kali susuan. Khamsa rada'at. Terjadi khilaf di kalangan para ulama bagaimana menentukan 5 susuan ini. Apakah dengan 5 susuan dimaksud 5 hisapan? Sekali hisap berarti 1 kali, 2 kali berarti sudah 2 kali. Ya, berarti kalau 5 kali walaupun dia belum melepaskan puting susu tersebut, maka telah dianggap. Ini pendapat sebagian ya. Namun yang rajih dalam hal ini bahwa yang dimaksud dengan 5 kali susuan yaitu sekali susuan yang dimaksud apabila seorang bayi tersebut menahan puting susunya sampai dia melepaskan, menunjukkan kenyangnya dia. Ya, itu satu kali. Ya. Kemudian 2 kali dia bersusu lagi, kemudian dia lepaskan, berarti sudah 2 kali. Ya, sampai 5 kali barulah teranggap bahwa telah menjadi ibu susuannya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, pada zaman susuan. Pada zaman susuan. Nah, terjadi khilaf juga. Apakah zaman susuannya seorang wanita tersebut, seorang anak kecil disyaratkan 2 tahun, lebih dari 2 tahun, maka sudah tidak termasuk dalam syarat bolehnya untuk disusui. Ya. Apalagi kalau sudah berjenggot, sudah berkumis, Naam. Mau disusui enggak boleh, ya, tidak teranggap. Naam. Ataukah al-fitan dalam artian dia melepaskan diri untuk disusui walaupun belum mencapai 2 tahun. Naam. Ataukah bahkan mungkin melebihi 2 tahun, ya, yang jelas apabila dia telah melepaskan diri dari susuannya. Nah, ini insyaallah taala mungkin akan kita sebutkan di pembahasan yang berikutnya, mana yang rajih di antara pendapat para ulama tersebut. Ya, jadi terserah apakah itu sepupu dia agar kemudian menjadi mahramnya, ya silahkan. Ya, yang jelas memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah kita sebutkan. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.